Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai pelajaran, minta tolong untuk sementara HP-nya ditutup dulu. Kita konsentrasi memahami pelajaran yang kita sampaikan, yakni tentang asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar asma, asmaul husna itu belajar apa? Belajar tentang mengenal Allah, mengenal Rabb yang kita ibadahi. Dengan mengenal Allah, maka akan semakin menambah mahabbah dan menambah rasa takut dan rasa harap, yang itu merupakan asas dalam ibadah. Kita sampai pada asma Allah yang ke-72, Al-Maula, artinya pelindung, yang maha melindungi. Abu Sufyan sebelum masuk agama Islam, dia termasuk yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pada peperangan Uhud dia berdiri dan berteriak kepada orang-orang mukmin, "Lanal 'Uzza wa la 'Uzza lakum." Kita memiliki 'Uzza dan tidak ada 'Uzza bagi kalian. Maka orang-orang mukmin menjawab, "Allahu maulana wa la maula lakum." Allah adalah maula kami, pelindung kami. Tidak ada maula, tidak ada pelindung bagi kalian. Allah Ta'ala maula bagi siapa? Bagi ahlul iman. Allah bukan maula bagi orang-orang kafir. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yang demikian itu sesungguhnya Allah adalah maula bagi orang-orang yang beriman. Allah adalah majikan bagi orang-orang yang beriman, yang melindungi orang-orang yang beriman. Karena maula di antara maknanya adalah tuan. Yaitu sayyid, tuan. Siapa yang menjadi pelindung bagi hamba, yaitu tuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya adalah abdun, hamba. Allah adalah tuan bagi kita semuanya, yang melindungi kita. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu, sesungguhnya Allah adalah maula, sayyid bagi orang-orang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum, dan orang kafir tidak memiliki maula, tidak ada maula bagi mereka. Tidak ada tuan bagi mereka yang melindungi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala maulah, sehingga orang yang berjihad di jalan Allah, siapa maula bagi mereka yang menjadi penolong pelindung bagi mujahidin? Allah maulah bagi mereka. Ad-da'i ilallah, orang yang berdakwah di jalan Allah mendapatkan gangguan, mendapatkan celaan, mendapatkan kritikan, mendapatkan intimidasi bahkan. Siapa maula baginya yang melindunginya? Allah. Al-Muslih, orang yang mendamaikan di antara dua pihak yang berseteru, niatnya adalah diislahkan, didamaikan. Dan orang yang mendamaikan itu tidak gampang, pasti dia akan mendapatkan gangguan, cobaan, mendapatkan ancaman-ancaman. Siapa maula bagi dia? Siapa tuan bagi dia? Allah maula bagi orang yang beriman, bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bagi yang berdakwah di jalan Allah, bagi yang mengislahkan. Dan bahkan kita sebagai seorang mukmin, apabila kita yakin Allah adalah maula kita, yang melindungi kita, maka hidup kita akan menjadi tentram, tenang, yakin dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maula bagi orang yang beriman, sehingga kepada siapa kita bertawakal? Kepada al-maula. Kenapa kita mesti tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-maula? Karena segala sesuatu tidaklah terjadi kecuali dengan seizinnya. Sehingga kepada siapa kita harus bertawakal? Yaitu yang maha berkehendak. Segala sesuatu tidak ada yang terjadi kecuali dengan izinnya. Maka kepadanya kita bertawakal. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. At-Taubah ayat 51. Katakanlah wahai Muhammad, tidaklah menimpa musibah kepada kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dia adalah maulah kami, tuan kami, sehingga wa'alallah, kepada Allah lah, falyatawakkalil mu'minun, hendaknya orang-orang mukmin bertawakal kepada al-maula Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yakinlah, dan kita harus benar-benar yakin dengan seyakin-yakinnya Allah itu adalah maula bagi kita, tuan bagi kita, yang melindungi kita. Sehingga dalam segala aktivitas kita memiliki sandaran. Ketika hendak berdakwah, memiliki pelindung yaitu Allah yang melindungi. Ketika melakukan segala sesuatu, segala aktivitas sehari-hari, yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung. Allah ta'ala adalah maula. Allah ta'ala kalau melindungi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuatkan sebab untuk kita sehingga mendapatkan perlindungan tersebut. Masyarakat muslimin rahimanu wa rahimakumullah jami'an, Musa alaihi salatu wassalam ketika diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga saudaranya yaitu Harun, untuk pergi mendakwai Fir'aun, Fir'aun ini raja yang kejam. Dia membunuh siapa saja walaupun tanpa sebab. Takut Musa. Dan wajar kalau takut. Karena yang dihadapi adalah orang yang diktator. Yang menumpahkan darah. Musa mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana innana nakhafu ay yafrita alaina aw ay yatgha." Taha ayat 45. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami ini takut apabila Fir'aun akan menyiksa kami atau berlaku melampaui batas kepada kami. Sampai membunuh kami. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Maulah menjawab untuk menenteramkan hati Musa alaihi salatu wassalam. La takhafa. Jangan kalian berdua merasa takut. Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Allah bersama dengan Musa dan Harun. Ya, pasti Allah akan lindungi dengan sebab apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Asma'u wa'ara. Aku mendengar dan aku melihat kalian. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga kalau kita memiliki sandaran, yaitu maula kita, Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang melindungi, maka kita tidak takut dan kita tidak akan gelisah ketika mendapatkan ujian, cobaan-cobaan. Allah pelindung kita. Walaupun dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ijtama'an nasu ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu laka." Kalaulah manusia seluruhnya bersatu untuk memberikan madarat kepada dirimu, sesungguhnya mereka tidak akanlah bisa memberikan bahaya musibah tersebut kecuali apa yang telah Allah tuliskan. Tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya menjadi tenteram, menjadi tenang. Sekuat apapun musuh, kalau Allah Ta'ala menghendaki untuk tidak bisa memadaratkan, maka dia tidak akan bisa membahayakan kita. Kalau misalnya sampai terjadi musibah atau bahaya itu sampai pada diri kita, ya memang itulah yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah enggak menuliskan, tidak akan bisa. Sehingga kita menjadi tentram, tenang. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ke-73. Allah Al-Muhaimin. Allah Al-Muhaimin menamakan dirinya Muhaiminun. Meliputi tiga makna. Al-Muhaimin terhadap alam ini seluruhnya. Dan manusia masuk ke dalamnya. Meliputi tiga perkara. Yaitu menjaga, menyaksikan, dan memantau. Allah Ta'ala menjaga menyaksikan dan memantau. Memantau alam ini seluruhnya. Ini al-muhaimin. Intinya adalah menjaga. Sehingga dengan penjagaan itu Allah Ta'ala menyaksikan ini semuanya dan memantau seluruhnya. Untuk apa? Untuk menjaga. Matahari yang terbit dan juga bulan yang muncul dan bintang-bintang yang bertebaran, siapa muhaimin bagi itu semuanya yang menyaksikan, yang memantau dan yang menjaga sehingga stabil, sehingga berjalan sebagaimana mestinya. Siapa muhaimin bagi alam ini seluruhnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada satu saja bintang yang tidak nurut, yang keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berjalan tidak pada tempatnya, berputar tidak sebagaimana mestinya, lebih lambat atau lebih cepat, apa yang terjadi? Akan terjadi perubahan di alam ini yang akan menyebabkan satu dengan yang lainnya akan bertabrakan, yang akhirnya akan musnah kehidupan ini. Ya, siapa muhaimin bagi seluruh alam ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana bintang-bintang yang bertebaran di atas langit yang katanya ada galaksi Bimaksakti, yang mana satu galaksi itu adalah kumpulan dari bintang-bintang yang sangat banyak, yang kalau dilihat itu seperti kerikil kecil-kecil-kecil. Nanti ada galaksi apalagi bintangnya sangat banyak. Galaksi yang lainnya bintangnya sangat banyak. Kalau dilihat itu seperti pasir. Sangat banyak sekali. Yang masing-masingnya itu berjalan pada tempatnya sendiri-sendiri. Tidak ada yang keluar menempati tempat bintang yang lainnya, tidak ada. Masing-masing berputar sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang menyelisihi. Ini menunjukkan apa? Alam yang teratur ini menunjukkan adanya zat yang mengaturnya, muhaimin bagi itu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga sehingga menjadi teratur, sehingga menjadi seimbang, tidak ada yang bertabrakan satu dengan yang lainnya. Antum melihat bulan, matahari berjalan sebagai setiap hari ya seperti itu. Enggak pernah menyelisihi, satu hari ya 24 jam. Enggak ada satu hari 24 jam lebih setengah menit, enggak ada. 24 jam lebih atau 25 jam, 30 jam, enggak ada. Karena apa? Mataharinya berjalannya tetap tidak berubah. Seandainya mataharinya itu lebih lambat, berarti satu harinya lama. Atau lebih cepat, berarti satu harinya cepat, satu hari 10 jam misalnya. Kecuali kalau Allah Ta'ala kehendaki. Nanti kalau keluar Dajjal, Dajjal itu cuma 40 hari. Kemudian meninggal. Tapi hari pertama adalah lamanya 1 tahun. Yakni matahari terbit, terus kemudian sampai terbit lagi itu 1 tahun. Ini sudah dikehendaki Allah, oleh Allah Ta'ala seperti itu. Hari kedua, 1 harinya adalah 1 bulan. Hari ketiga, 1 harinya adalah 1 minggu. Kemudian setelahnya biasa, normal. Di sini menunjukkan bahwasanya Al-Muhaimin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam berlayar di tengah lautan yang luas, yang diombang-ambing oleh badai. Terpaksa harus ada yang harus dikurangi penumpangnya. Undian itu jatuh pada Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus enggak meninggal, tetap selamat. Siapa Muhaimin menjaga bagi Nabi Yunus sehingga selamat? Allah. Siapa yang memerintahkan Al-Hud, ikan untuk menelan Nabi Yunus? Akan tetapi jangan diganggu. Telan tapi jangan diganggu. Tetap hidup di dalam perut ikan. Siapa yang menjadi Muhaimin bagi ikan tersebut sehingga tidak mengunyahnya? Allah. Dan sampai memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan sehingga Yunus alaihissalatu wassalam dalam keadaan hidup dan selamat? Allah. Allah menjadi Muhaimin dari awal sampai akhir. Allah menjadi Muhaimin terhadap seluruh alam. Dari awal sampai akhir. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang mana pada saat Nabi Musa lahir, itu Fir'aun mengadakan pembantaian. Musa lahir pada saat terjadi pembantaian kepada anak bayi laki-laki dari Bani Israel. Siapa saja dari Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki harus diserahkan kepada Fir'aun dan dibunuh. Tapi Musa selamat. Siapa Muhaimin bagi Musa? Allah yang menjaganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan firasat kepada ibunya Musa untuk meletakkan Musa ke dalam peti dan untuk dihanyutkan ke Sungai Nil dan dibawa oleh arus sampai ke tepi sampai ditemukan oleh pembantunya Fir'aun dan diminta oleh istrinya Fir'aun. Anehnya apa? Anehnya Musa tinggal di dalam rumah musuhnya sendiri. Kok bisa? Dipelihara oleh musuhnya sendiri, yaitu Fir'aun. Nabi Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Hidup dari kecil, dari bayi di dalam istananya Fir'aun. Yang hukum asalnya harus dibunuh, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Muhaimin terhadap beliau sehingga beliau tidak jadi dibunuh. Dan akhirnya menjadi rasul dan berdakwah, mendakwai Fir'aun. Allah Ta'ala Muhaimin bagi Musa, Muhaimin bagi seluruhnya, bagi alam semuanya. Kemudian yang ke-74 An-Nasir. Allah Subhanahu wa taala An-Nasir. Yang Maha Menolong. Setiap orang yang dizalimi, setiap orang yang lemah, dia butuh siapa? Butuh penolong. Allah Subhanahu wa taala penolong bagi yang lemah. Siapa saja, walaupun itu kepada orang kafir sekalipun. Kalau minta tolong kepada Allah, Allah akan menolong. Oleh karena itu, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hatilah kamu dari doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doanya itu antara doa dengan Allah enggak ada hijabnya. Allah mendengar dan mengkabulkan. Baik itu yang dizalimi adalah orang mukmin ataupun orang kafir. Maka haram mendzalimi siapapun, kepada orang kafir sekalipun. Allah Ta'ala An-Nasir, Maha Penolong bagi siapa saja yang minta tolong kepadanya, walaupun penyembah berhala, walaupun penyembah salib, walaupun penyembah selain Allah. Kalau minta kepada Allah, menyampaikan, mengeluhkan kezaliman tersebut kepada Allah, hati-hati, Allah akan menolongnya. Maka binasa orang yang melakukan kezaliman tersebut. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya An-Nasir dalam surat Al-Anfal ayat 40. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu sebaik-baik pelindung, sebaik-baik maula, sebaik-baik tuan. Wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Al-Furqan 31. Cukuplah Rabbmu yang memberikan petunjuk dan yang menolong. Kepada ahlul iman dalam surat Rum ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan hak bagi kami untuk menolong orang-orang mukmin. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para sahabat di dalam perang Badar. Perang Badar ini perang yang tidak direncanakan, tidak diduga terjadi peperangan, sehingga enggak siap. Maunya adalah menghadang kafilah Quraisy untuk dirampas hartanya. Karena apa? Ya karena orang-orang musyrikin merampas hartanya kaum muslimin, ya, yang hijrah ke Madinah. Harta mereka dirampas, tanah mereka dikuasai. Maka ini pembalasan. Ketika kafilah Abu Sufyan pulang dari Syam membawa barang-barang yang berharga, kaum muslimin menghadangnya. Ternyata kafilah Abu Sufyan berhasil mengkelabui sehingga lolos dari penghadangan tersebut. Dan melaporkan yang demikian ini kepada pembesar Quraisy di Mekah. Kemudian orang-orang kafir, orang kufar Quraisy, mereka mendatangkan pasukan besar yaitu 1000. Dalam keadaan sahabat cuma 303 sampai 313. Enggak banyak, karena memang tujuannya bukan perang. Tujuannya adalah untuk menghadang kafilah Abu Sufyan. Dihadapkan dengan pasukan yang sangat besar. 300 lawan 1000, berarti satu orang harus bisa mengalahkan 3. Ini jumlah yang tidak seimbang. Tapi Allah Subhanahu wa taala An-Nasir. Allah Maha Penolong. Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Ali Imran 123. Sungguh Allah telah menolong kalian di Badr. Dalam keadaan kalian ini lemah. Allah Ta'ala An-Nasir. Sehingga lemparkanlah. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar. Ketika engkau melempar anak panah, yang melemparkan bukanlah engkau, akan tetapi Allah yang melemparnya, yang mengenakan sasarannya. Allah Ta'ala An-Nasir, menolong kaum mukminin. Sehingga turunlah para malaikat secara berangsur-angsur. Tidaklah kepala yang tergelundung itu tanpa diketahui siapa yang memenggalnya, kecuali itu adalah penggalannya malaikat. Dalam perang Badar. Allah Ta'ala An-Nasir. Tatkala kita tahu Allah Subhanahu wa taala An-Nasir, maka kita minta tolong kepada Allah. Tapi perlu diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mesti menguji terlebih dahulu. Enggak mesti pertolongan itu langsung datang pada awal kalinya. Tapi Allah Ta'ala ingin tahu seberapa keimanan kaum mukminin, seberapa semangat mereka dalam berjuang. Sehingga ya tetap butuh adanya pengorbanan. Butuh adanya upaya dengan sekuat tenaga. Sebab-sebab yang dituntut untuk perjuangan itu tetap harus diupayakan. Ya, tidak kemudian ya Allah tolonglah tapi enggak ada usaha. Walaupun Allah mampu untuk menolong dalam keadaan kaum mukminin tidak melakukan usaha. Allah Ta'ala mampu, tapi sampai di mana keimanan kita, sampai di mana kesabaran kita, yang Allah Subhanahu wa taala pasti menguji kesabaran tersebut. Sehingga korban itu ya mesti ada. Tapi akhirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Hatta idza stai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Yusuf ayat 110. Sampai ketika para rasul itu putus asa, sudah berusaha terus menerus, sampai kemudian habis upayanya, sudah buntu. Wa dhannu, dan mereka menyangka, annahum kudzibu, bahwa diri mereka sudah didustakan. Maka pada saat demikian ini, ja'a nasruna, datanglah, ja'ahum nasruna, datang kepada mereka pertolongan kami. Jadi pertolongan itu datang, akan tetapi didahului oleh usaha dan pengorbanan terlebih dahulu. Kita lihat perjuangan para sahabat. Ya. Perjuangan itu dibayar mahal dengan darah dan harta. Akan tetapi hasilnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Sehingga apabila kita yakin terhadap nama Allah taala An-Nasir, maka kita memiliki siqah, memiliki sandaran yang kita percaya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita dalam segala aktivitas, baik itu diniyah maupun dunyawiyah. Dalam perkara dunyawiyah, kita yakin Allah akan menolong, Allah akan memberikan solusi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, Allah pasti memberikan jalan untuk mendapatkan rizki. Dan juga dalam perkara diniyah, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menolong tatkala kita memperjuangkan agamanya. Sehingga lakukan upaya, usaha, sebab-sebab yang dibolehkan, dan tunggulah pertolongan dari An-Nasir setelah melakukan usaha. Jangan tanpa usaha terus kemudian berharap pertolongan, usaha dulu, lakukan sebab. Akan tetapi bersandarlah kepada Allah, tawakallah kepada Allah, mintalah pertolongan kepada Allah, Allah akan menolong. Silakan. Fadlan. Kemudian yang ke-75, Al-Wahidu. Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid. Al-Ahad, Al-Wahid, Al-Wahid. Itu semuanya adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu. Allah itu tunggal. Allah itu tidak ada duanya. Allah itu satu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan manusia dan beliau menyeru, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, kalian akan selamat. Ya, orang-orang kufar Quraisy ngerti, faham apa itu la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah berarti jangan menyembah selain Allah. Tapi orang sekarang mengucapkan la ilaha illallah enggak ngerti makna la ilaha illallah. Sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan. Berarti enggak ngerti. Orang kufar Quraisy ngerti tapi mereka tidak mau mengucapkan. Karena enggak mau meninggalkan tuhan-tuhan selain Allah. Sehingga mendengar demikian mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Surat Sad ayat 5. Apakah Muhammad hendak menjadikan tuhan-tuhan hanya satu tuhan saja? Sungguhnya ini sesuatu yang aneh. Apakah mereka menyembah Allah? Iya, menyembah Allah. tapi juga menyembah kepada selain Allah. Perlu diketahui bahasanya mereka menyembah selain Allah itu dalam rangka apa? Apakah mereka berharap manfaat dan madharat dari berhala-berhala tersebut? Tidak. Mereka beribadah kepada Allah Ta'ala Uzza wal Manah itu dalam rangka tawassul, perantara. Bukan berharap kepada berhala itu, tidak. Mereka berharapnya kepada Allah. Tapi dengan apa? Dengan menyembah berhala-berhala ini. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidaklah mengibadahi berhala-berhala ini kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru Allah saja. Kalau kalian menyembah Allah, maka sembahlah Allah Ta'ala saja. Jangan kepada yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun merasa heran. Masa Tuhan-Tuhan itu dijadikan cuma satu saja? Ini adalah perkara yang aneh. Sehingga mereka pun melarang kaumnya, melarang yang lainnya, jangan berkumpul, jangan bermajlis dengan Muhammad. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka masih mengibadahi berhala dan berharap yang lainnya jangan mengikuti. Jangan mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sekitar Ka'bah itu ada berhala-berhala dan jumlahnya sampai 360 berhala. Semuanya disembah. Ada salah seorang musyrik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, sif lana rabbak. Wahai Muhammad, sifatkanlah untuk kami bagaimana Rabbmu. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu Ahad, Esa, satu. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Turun ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, Al-Wahid, Al-Wahid, satu. Yaitu satu dalam berbagai perkara. Allah Ta'ala Al-Wahid, Allah Ta'ala satu yang bersendirian dalam kesempurnaannya. Tidak ada yang lain yang sempurna. Yang sempurnanya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahid satu fi dzatihi, dalam zatnya. Zat Allah cuma satu. Allah Ta'ala satu fi asma'ihi wa sifatihi, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah Ta'ala banyak. Sifat-sifat Allah Ta'ala banyak. Akan tetapi nama-nama ini untuk siapa? Untuk zat yang satu. Bukan nama Allah banyak berarti Allah itu banyak. Enggak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah. Mereka menolak nama-nama. Enggak. Allah tidak memiliki nama. Allah, Allah. Enggak ada nama yang lain. Bagi mereka menetapkan nama-nama Allah yang banyak itu sama saja menjadikan Allah itu banyak. Ini salah. Boleh satu memiliki nama yang banyak. Jangankan Allah, makhluk saja, manusia saja, satu orang namanya bisa lebih dari satu. Nanti di daerahnya ini disebut namanya demikian. Nanti di tempat kerjanya disebut dengan namanya yang demikian. Nanti di kampung aslinya disebut dengan nama yang lain. Satu orang namanya banyak, itu tidak ada masalah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, zat yang satu memiliki sifat, memiliki nama yang banyak dan sifat yang banyak. Ya, sifat demikian juga manusia. Ya, satu orang memiliki banyak sifat. Putih, kemudian rambutnya pendek, tinggi, kuat, pinter, banyak sifat-sifatnya. Tidak ada masalah. Kalau pada makhluk tidak ada masalah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada masalah. Ya. Karena seluruh nama-nama dan seluruh sifat-sifat itu kembalinya kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wahidun fi af'alihi. Satu dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatan menciptakan, mengatur, memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menjayakan, yang merendahkan, yang memberikan kekayaan, yang memiskinkan, ya, yang memudahkan, yang menyulitkan, dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, satu dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Dan satu dalam rububiyahnya dan satu dalam uluhiyahnya. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah satu dalam rububiyahnya, yaitu dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah rob-rob yang banyak yang bermacam-macam itu lebih baik daripada Allah Rabb al-Wahid yang satu al-Qahhar yang maha kuasa? Berarti Allah Ta'ala Rabb itu Rabb yang satu. Allah Ta'ala yang mengatur segala sesuatu, yang menciptakan, yang menguasai. Ya Allah sendiri yang menciptakan, yang menguasai. Allah sendiri yang menguasai, yang memiliki alam ini. Ya Allah sendiri yang memiliki. Tidak ada yang lainnya. Yang mengatur Allah sendiri yang mengatur. Tidak ada yang lainnya. Allah satu dalam rububiyahnya. Demikian juga Allah Ta'ala satu dalam uluhiyahnya, yaitu yang berhak untuk diibadai. Hanya satu. Yang lainnya tidak berhak untuk diberi ibadah. Selain Allah Ta'ala enggak berhak untuk diberi sujud, diberi doa, diberi penyembelihan, ditujukan kepadanya istighosah, ditujukan kepadanya nazar, enggak ada. Ini semuanya ibadah. Ibadah itu yang berhak adalah hanyalah Allah. Yang lainnya tidak berhak untuk diberikan ibadah. Ini Allah Ta'ala wahidun fi uluhiyatihi, satu-satunya dalam perkara uluhiyah. Dan Allah Ta'ala wahidun fi asma'ihi wa sifatihi. Allah Ta'ala itu satu dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, yang sempurna. Yakni dalam al-asma'ul husna dan as-sifat al-ulya itu hanya Allah yang memiliki, yang lainnya enggak. Apakah makhluk memiliki nama? Ya, nama. Nama, tapi tidak sempurna. Tidak indah. Kalau nama Allah Ta'ala itu indah. Karena apa? Karena nama Allah itu memiliki makna sifat-sifat yang sempurna. Ini enggak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk memiliki sifat, tapi sifatnya ya lemah, kurang, terbatas. Nama hanya sebatas nama saja, tidak terdapat di dalamnya makna kesempurnaan. Yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala wahidun. Allah taala satu dalam perbuatan-perbuatannya. Ya. Yang menciptakan, yang mematikan, yang mengatur, yang membangkitkan, yang memberi nikmat, yang mengadab. Dalam perbuatan-perbuatan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau Allah taala sudah berbuat, tidak ada yang bisa melawan. Kalau Allah sudah menurunkan azabnya, bencananya, siapa yang bisa menghindar, yang bisa menghadang bencana tersebut? Tidak ada. Karena Allah Ta'ala satu. Al-Qahar, Al-Wahidu Al-Qahar. Al-Qahar itu wahid. Yang kuasa itu hanyalah satu. Oleh karena itu sering dalam ayat itu disebutkan Al-Wahidul Qahar. Allah Ta'ala satu yang kuasa. Qahar itu apa? Kuasa yang mengalahkan. Yang namanya kuasa yang menang itu satu. Tidak ada menang dua. Ya, juara satu itu satu. Kalaulah misalnya Al-Qahar itu ada dua di alam ini, pasti antara Qahar ini dan Qahar ini akan berperang. Akan bertanding, saling mengalahkan. Ya. Dan nanti yang kuasa hanya satu saja. Tapi adakah yang demikian di alam ini? Tidak ada. Dari Allah Subhanahu wa taala Al-Wahid Al-Qahar tanpa permulaan dan tanpa akhir. Dari dahulu tanpa permulaan dan seterusnya tanpa akhir, Allah taala tetap Al-Wahidul Qahar. Al-Wahid yang Maha Esa, satu yang Maha Kuasa. Tayam ini pelajarannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Waffaqallahul jami' lima hubbu wa ridha walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.